Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memudahkan langkah kita, ya, kemudian sehingga kita bisa duduk berkumpul bersama dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang fardu ain, yaitu salat berjamaah, salat maghrib, kemudian kita teruskan dengan menuntut ilmu agama. Dan di malam ini kajian perdana kitab Fiqih Muyassar, ya. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan buku Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah, yang mana kajian tersebut di awal bulan malam Rabu dan akhir bulan malam Rabu, cuma satu bulan dua kali, ya, setiap malam Rabu awal pekan dan akhir pekan, ya. Jadi insya Allah kita akan memulai membaca kitab ini sesuai dengan judulnya, Fiqih Muyassar, ya, fiqih yang ringkas, yang sederhana, ya. Jadi kenapa memilih buku ini, ya, bukan disiplin ilmu yang lain seperti tafsirkah atau tauhidkah? Ini berangkat dari keprihatinan sebagian jemaah, ya, yang ternyata didapati sebagian jemaah kita masih kurang dalam fikihnya. Ya, maka di sini karena ada hajat, ya, maka sepantasnya lah kita membahas sebuah kitab yang ringkas, mungkin nanti akan kita tambahkan dengan sedikit permasalahan-permasalahan di setiap babnya, ya. Dan yang kita pilih adalah Fiqih Muyassar. Jadi kitab, tapi penyusun kitab ini cukup banyak, ya. Ada 4, semuanya bergelar profesor dan doktor, ya. Ada 4 orang. Yang pertama Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, yang kedua Profesor Dr. Abdul Karim bin Sunaitan Al-Amri, yang ketiga Profesor Dr. Abdullah Al-Sharif, yang keempat Profesor dan Doktor, ya. Kemudian setelah mereka merampungkan Fiqih Muyassar ini, dibaca ulang oleh siapa? Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi, kemudian diberikan muqaddimah atau pengantar Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh, yang mana beliau adalah sebagai apa namanya, Menteri Agama, ya, dari pemerintahan Arab Saudi. Jadi masya Allah kitabnya sesuai dengan judulnya, Fiqih Muyassar, ya, fiqih yang ringkas, tidak terlalu melebar. Mungkin nanti sedikit kita tambahkan dengan permasalahan-permasalahan di setiap babnya. Dan sebagai mukaddimah, ya, kita baca dulu penjelasan para penulis, ya, tentang arti dari fikih, ya, kemudian sumber rujukan fikih, kemudian objek pembahasan fikih, faidah fikih, dan keutamaan fikih. Jadi malam ini insya Allah kalau sempat kita menghabiskan 5 poin atau 5 permasalahan. Yang pertama makna fikih secara bahasa dan istilah, yang kedua sumber-sumber fikih, yang ketiga objek pembahasan fikih, yang keempat faidah dari fikih, yang kelima keutamaan fikih, ya. Karena kan kita sudah tahu yang seberataan bahwa kita tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal ibadah yang kita bangun, yang kita laksanakan sesuai dengan ilmunya enggak? Didasari dengan ilmunya atau tidak. Jangan sampai seseorang itu beribadah kepada Allah seperti salat misalnya, dia sadar dan dia tahu bahwa Allah ciptakan dia untuk beribadah kepada Allah, tetapi apakah salatnya sudah benar, rukunnya, syaratnya, wajibnya, puasanya, umrohnya, hajinya? Maka tatkala seseorang beribadah kepada Allah tetapi tidak didasari dengan ilmu, atau dia mendapatkan ilmu yang salah, maka dia tidak benar-benar menjalankan fungsinya sebagai seorang makhluk, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya bukunya silahkan buka halaman ini, angka Romawi, ya. Berapa ini? 2, 10, 17, ya. Buka halaman 17 angka Romawi. Pertama, sebagai mukadimah ya, makna fikih secara bahasa dan istilah. Ya. Secara bahasa, kata para penulis, fikih maknanya adalah pemahaman. Pemahaman atau memahami. Ya, jadi fikih itu adalah pemahaman atau memahami secara bahasa. Termasuk dalam makna ini, makna fikih secara bahasa adalah memahami. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kaumnya Nabi Syu'aib alaihissalam. Mereka mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kata mereka, kami tidak banyak paham tentang apa yang kau ucapkan wahai Syu'aib. Mereka mengatakan nafqahu. Nafqah dari kata faqih, faquha, yang artinya memahami. Jadi fikih secara bahasa adalah maknanya memahami. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di surah Al-Isra ayat 44, firman Allah Subhanahu wa taala walakin la tafqahuna tasbihahum, tentang bahwasanya langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. La tafqahuna, kalian tidak memahami tasbih mereka. Kata-kata tafqahun itu menunjukkan bahwa makna fikih secara bahasa adalah memahami. Ini juga sama dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu agama, ya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah memahamkannya dalam masalah agama. Yufaqqihu dari kata fikih, artinya memahamkan dalam masalah agama. Ini makna fikih secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, para penulis mengatakan fikih adalah ilmu, sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Beliau mengatakan ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Amaliyah artinya perbuatan. Entah perbuatan hati, entah perbuatan berupa ucapan atau berupa tindakan seperti niat. Maka niat akan dibahas di ilmu fikih. Seperti masalah ucapan, zikir-zikir dalam sholat, ada zikir ketika ruku, ada bacaan ketika sujud, maka juga akan di bahas di ilmu fikih. Atau berkaitan dengan tindakan seperti dalam sholat, apa tindakan sholat, perbuatan sholat, ada ruku, ada sujud, ada iktidal, maka dinamakan pembahasan tersebut pembahasan ilmu fikih karena berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Entah amaliyah hati seperti niat, amaliyah ucapan seperti bacaan dalam sholat, atau amaliyah tindakan seperti seperti ruku, sujud dan seterusnya. Kemudian ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah ini yang tergali, sambungannya, yang tergali atau yang bersumberkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dari dalil-dalilnya yang terperinci secara tafsil atau terperinci. Contoh seperti ada sebuah ibadah, ya, dan kita tahu ibadah ini wajib dan dalilnya pun sudah jelas terperinci seperti salat lima waktu, dan kita tahu hukumnya adalah hukum syar'inya apa? Salat hukumnya wajib. Apa dalil yang secara terperinci yang tegas mewajibkan salat? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata 'alal mu'minina kitabam mauquta." Sesungguhnya salat terhadap orang-orang beriman adalah kewajiban yang difardukan. Atau nas yang lain, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rukun Islam. Maka diantaranya Rasul mengatakan wa iqamis sholah, dan mendirikan sholat. Nah, kita tahu sebuah ibadah tadi berupa sholat hukumnya wajib berdasarkan dengan dalil yang terperinci yang jelas. Maka ketika dia tahu, berarti dia sudah faqih dalam masalah ini. Contoh seperti puasa hari Senin dan hari Kamis. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah sesuai dengan sabda Rasul yang mengatakan demikian. Dan kita tahu hukumnya adalah sunnah sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah memahami fikih dari sisi ini. Dan banyak lagi hukum-hukum yang lain yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu hukumnya, berarti kita sudah disebut dengan orang yang faqih karena memahami hukum-hukum tersebut. Itu makna yang pertama. Ada lagi yang mengatakan secara istilah, terkadang kata para penulis, kata fikih digunakan dalam pengertian hukum-hukum itu sendiri. Diulang, terkadang kata fikih digunakan dalam pengertian hukum-hukum itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, yaitu hukum apa saja yang terkandung di dalam sholat misalnya. Kan kita tahu bahwa sholat hukumnya fardu ain, wajib. Kemudian makna lain fikih secara istilah adalah, kita mengetahui yang terkandung di dalam sholat berupa kita tahu rukunnya, kita tahu syaratnya, kita tahu wajib-wajibnya, kita tahu sunnah-sunnahnya, kita tahu makruh-makruhnya, dan kita tahu semua itu dengan dalilnya, maka dinamakan dengan fikih. Makna yang pertama secara umum, makna yang kedua secara khusus atau terperinci. Ketika istilah yang pertama, contoh sholat lima waktu, hukumnya wajib. Dari mana datangnya kewajiban tersebut? Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kemudian makna istilah yang kedua, kita tahu sholat hukumnya wajib. Kemudian kita tahu juga yang terkandung, hukum-hukum yang terkandung di dalam sholat berupa rukunnya apa, wajib-wajibnya apa, sunnah-sunnahnya apa, makruh-makruhnya apa. Semua yang berkaitan dengan sholat kita tahu, maka dinamakan dengan fikih. Makanya ada istilah fikih sholat, fikhus sholat, kemudian fikhul wudu, fikhul jihad, fikhul haji, fikhul umroh. Intinya adalah kalau dinamakan dengan fikhus sholat, maka terkait dengan seputar sholat, entah rukunnya kah, wajibnya kah, sunnahnya kah, makruhnya kah, yang dibolehkan kah. Intinya semua hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat itu sendiri dan kita tahu, maka dinamakan dengan fikih. Kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat misalnya. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan kedua adalah sumber-sumber fikih yang pokok atau yang utama. Ada empat. Yang pertama adalah tidak lain Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Yang kedua adalah As-Sunnatul Mutahharah, sunnah Nabi SAW yang suci, yang terbebaskan dari aib dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, termasuk sumber-sumber fikih yang pokok adalah ijma' ulama. Ijma' ulama. Mengenai makna ijma' ulama, apa arti dari ijma'? Maknanya adalah ittifaqu jami'il ulama'il mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin. Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Nah, timbul pertanyaan pulang, apa ulama mujtahid itu? Jadi ijtihad maknanya adalah mengeluarkan kemampuan dengan maksimal dalam mengeluarkan sebuah hukum dari dalil. Diulang, ijtihad adalah mengeluarkan seluruh kemampuan yang maksimal untuk mengeluarkan sebuah hukum dari dalil. Nah, orang yang memiliki kemampuan tersebut dinamakan dengan mujtahid. Dia mampu untuk mengeluarkan sebuah hukum, dia kerahkan semua ilmu yang dia punya. Kemudian dia lihat, dia renungkan sebuah dalil sehingga ada dikeluarkan sebuah hukum. Nah, makanya ulama mujtahid itu mereka harus punya ilmu-ilmu yang mendukungnya agar bisa memahami Al-Quran dan Hadis. Maka mereka harus alim ilmu bahasa Arab. Maka mereka harus alim usul fikih. Maka mereka harus alim mustalahul hadis. Hadis. Maka mereka harus alim tentang usul tafsir sehingga bisa mengeluarkan kemampuan mereka untuk mengeluarkan sebuah hukum dari dalil. Itulah yang dinamakan dengan ulama mujtahid. Nah, jadi diulang. Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama mujtahid maksudnya adalah ulama yang mengerahkan kemampuan mereka untuk mengeluarkan sebuah hukum, yang mana mereka harus berilmu tentang disiplin-disiplin ilmu, entah ilmu usul tafsir, mustalahul hadith, usul fikih, ilmu bahasa Arab, sehingga mereka bisa mengeluarkan sebuah hukum dari dalil. Jadi kesepakatan para ulama mujtahid ya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari suatu generasi atas suatu hukum syar'i, atas suatu hukum syar'i. Fa idza tafaqa haula'il ulama sawa'un kanu fi asri sahabah aw ba'dahum ala hukmin minal ahkami syar'iyyah kana ittifaquhum hadha ijma'an wa kana al-amal bima ajma'u alayhi wajiban wa dalilu dhalik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbar anna ulama al-muslimin la yajtami'un ala dhalalah famattafaqu alayhi kana haqqan. Jadi jika sudah para ulama tersebut bersepakat baik pada generasi sahabat atau setelah generasi sahabat, contoh misalnya para sahabat satu generasi, sebuah generasi, generasi sahabat, para sahabat sudah sepakat tentang sebuah hukum syariat, tentang sebuah permasalahan hukum. Nah, maka kita yang datang setelahnya, tatkala kita melihat ada sebuah hukum, ternyata tidak ada dalilnya di Al-Quran, ternyata tidak ada dalilnya di As-Sunnah, oh ternyata ada ijma' para sahabat tentang masalah ini, maka wajib kita amalkan. Kenapa? Karena ijma' termasuk pokok dari sumber fikih. Nanti kita sebutkan contohnya. Nah, ketika para sahabat tadi berijma' sepakat dalam sebuah hukum, maka kita wajib mengamalkan yang mereka sepakati. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Bahwasanya ijma' tersebut adalah sebagai pokok hukum fikih. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Basrah Al-Ghifari, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altullaha azza wa jalla alla yajma'a ummati ala dhalalah fa'ataniha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya meminta kepada Allah azza wa jalla agar umatku tidak berkumpul di atas kesesatan, lalu Allah memberikannya kepadaku. Umat beliau di sini dimaksudkan adalah para ulama yang soleh. Ketika mereka berijma' di suatu masa, suatu generasi, entah masa sahabat, entah masa tabi'in, dan mereka semua sepakat dalam mengeluarkan sebuah hukum yang ternyata hukum tersebut kalau kita cari Al-Quran tidak ada, di As-Sunnah tidak ada, maka wajib kita amalkan. Karena ijma' termasuk usul dari sumber dari fikih. Kenapa? Karena sepakatnya para ulama, ijma'nya para ulama, tidak mungkin mereka sepakat di atas kesesatan. Sebagaimana permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jalla. Yang ketiga tadi apa? Ijma'. Nah, ketika ada sebuah permasalahan hukum, ya ternyata hukum ini adalah ijma' para sahabat misalnya. maka kita bisa jadikan sebuah dalil. Apa dalilnya hukum ini adalah wajib? Dalilnya adalah ijma. Bisa kita jadikan sebagai dalil. Kemudian sumber-sumber fikih yang pokok yang keempat adalah qiyas. Yang keempat adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas adalah wahwa ilhaqu amrin laisa fihi hukmun syar'iyyun bi akhar mansus ala hukmihi litihadil illah bainahuma. Tadi afwan, contohnya apa ya? Contoh ijma sahabat. Seperti masalah warisan. Antum kan belajar ya sama Ustaz Ahmad bahwa kakek dari si mayit itu dapat seperenam. Dapat seperenam kalau abah si mayit tidak ada tapi anaknya ada. Nah, maka para ulama sepakat bahwasanya si kakek dalam kondisi seperti ini, dia seorang kakek, kemudian cucunya meninggal. Nah, si mayit ini abahnya tidak ada, anaknya ada, anak laki-laki, maka si kakek dapat seperenam. Ini adalah ijma para sahabat. Itu contoh ijma. Kemudian yang keempat, sumber fikih adalah qiyas. Apa arti qiyas? Ilhaqu amrin laisa fi hukmun syar'iyyun bi akhar mansus ala hukmihi litihadil illah bainahuma. Qiyas adalah mencocokkan perkara. Mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalamnya. Mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalamnya hukum syar'i. Yang tidak didapatkan di dalamnya hukum syar'i dengan perkara lain. Dengan perkara lain yang memiliki nas, yang memiliki nas yang sehukum dengannya. Yang sehukum dengannya. Diulang, mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalamnya hukum syar'i dengan perkara lain yang memiliki nas yang sehukum dengannya, dengan masalah tadi. Dikarenakan persamaan sebab, tambahannya, dikarenakan persamaan sebab atau alasan, dikarenakan persamaan sebab atau alasan antara keduanya. Diulang, qiyas adalah mencocokkan perkara yang tidak didapatkan di dalam hukum syar'i. Secara nas tidak disebutkan. Dengan perkara lain, ternyata perkara lain ini hukumnya sama dengan tadi. Kenapa sama? Dikarenakan sebab dan alasannya sama, tidak berbeda. Contohnya apa? Contohnya adalah minum khamar. Minum khamar hukumnya haram. Alasannya apa? Karena memabukkan. Maka setiap benda, entah cair atau padat atau apapun itu, yang mana dapat memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamar. Zaman sekarang canggih pian mabuknya. Lem kan terlalu masyhur sudah. Lem itu masyhur. Mungkin pian tahu obat diracik-racik, spiritus, biogesik, campur macam-macam, teler. Nah, itu hukumnya apa? Haram. Kalau pian cari secara nas, secara, ada enggak hukum orang minum spiritus campur biogesik di dalam Al-Quran dan nas hadis? Ada enggak? Enggak ada. Tetapi dia disamakan, dikiaskan dengan khamar karena alasannya sama pengharamannya, karena sama-sama memabukkan. Maka hukumnya haram seperti khamar. Nah, empat inilah sumber-sumber pokok yang fikih. Sumber-sumber pokok fikih, satu Al-Quran, dua adalah sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Kemudian pembahasan yang ketiga, kan ada lima. Yang ketiga, objek pembahasan fikih. Fikih ini membahas tentang apa? Objek pembahasan fikih adalah perbuatan-perbuatan hamba yang mukallaf. Objek pembahasan fikih adalah perbuatan-perbuatan hamba yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Apa? Santri bakah. Apa fajak mukallaf? Balig dan berakal. Mukallaf itu balig dan berakal yang dibebani beban syariat seperti sholat, dia wajib sholat. Ya. Seperti puasa di bulan Ramadan, maka dia wajib di bulan Ramadan. Nah, mukallaf inilah yang akan dibahas perbuatan-perbuatannya. Seperti orang yang sudah balig, maka dia wajib sholat. Maka dia harus tahu rukun-rukunnya, harus tahu kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, yang membatalkan, yang memakruhkan, maka dia harus tahu. Karena dia sudah mukallaf dibebani dengan pembebanan. Seandainya tidak, dia tidak memiliki fikih tentang sholat, maka dia berdosa. Karena dia adalah mukallaf. Jadi objek pembahasan fikih adalah perbuatan-perbuatan hamba yang mukallaf secara umum dan menyeluruh. Dia mencakup hubungan, jadi fikih ini mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya. Seperti apa? Sholat. Seperti apa? Puasa dan yang lainnya. Kemudian juga mencakup hubungannya dengan diri sendiri. Contoh, kalau sholat, maka jangan menyulitkan diri sendiri. Seperti berusaha untuk menghilangkan was-was. Maka jangan sampai ketika orang itu berwudu, was-was. Kemudian menghilangkan najis, was-was. Akibatnya sholatnya pun juga was-was. Kenapa? Karena nanti akan berdampak buruk untuk diri sendiri. Akibatnya susah untuk khusyuk dalam sholat. Kemudian, dia juga mencakup hubungannya dengan orang lain atau masyarakat. Seperti muamalah, jual beli, otomatis ada lawannya. Ya. Pembeli, kemudian menikah, dia menikah dengan seorang wanita, itu namanya berhubungan dengan masyarakat atau orang lain. Jadi fikih ini mencakup semua hubungan, entah antara dia dengan Allah, entah antara dia dengan diri sendiri, atau dengan orang lain atau masyarakat. Seperti bertransaksi, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, ya itu termasuk hubungan dia dengan masyarakat. Maka sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, fikih mencakup hukum-hukum amaliyah. Entah amaliyah hati seperti niat, entah amaliyah ucapan seperti bacaan-bacaan di dalam sholat, atau amaliyah berupa perbuatan seperti ruku sujud di dalam sholat. Dan semua yang bersumber dari seorang mukallaf. Jadi yang di otak-atik dalam fikih adalah seorang mukallaf. Baik berupa perkataan dia, bacaan dia, ucapan dia, atau perbuatan, atau akad-akad, akad jual beli, akad sewa menyewa, minjam meminjam, ya, dan tindakan-tindakan seperti tindak kejahatan, jinayat namanya. Kalau mencuri ada hukumnya, kalau minum khamar ada hukumnya, berzina, yang menikah yang tidak menikah ada hukumnya. Itu namanya tindakan-tindakan atau jinayat. Nah, semua ini tindakan mukallaf tadi, baik berupa perkataankah, perbuatankah, akad-akadkah, atau tindakan-tindakankah, itu terbagi dua jenis. Terbagi dua jenis, ya. Semoga dibagikan gratis, ya. Karena ini kalau pian kada buku, banyak sekali catatan-catatan yang harus dicatat, ya. Ya, semoga dikasih gratis, ya. Ada donaturnya. Jadi pian bisa membaca sama-sama, ya. Kalau beli, masya Allah, ya berarti pian membelanjakan harta di jalan Allah. Kalau pian membeli dengan uang pribadi, ya. Jadi perbuatan mukallaf tadi, entah masalah akad, masalah perbuatan dia, tindakan-tindakan dia terbagi dua macam. Satu, hukum-hukum ibadah. Satu, hukum-hukum ibadah. Jadi perbuatan mukallaf, entah perkataan, perbuatan, akad-akad, dan tindakan-tindakan terbagi dua. Satu, hukum-hukum ibadah. Ya, seperti sholat, kemudian puasa, haji, zakat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, hukum-hukum muamalah. Hukum-hukum muamalah. Makanya kalau pian perhatikan, kitab fikih itu, karakter kitab fikih itu pembahasan pertama tentang ibadah, pembahasan kedua tentang muamalah. Muamalah ada yang masalah jual beli, ada masalah munakahat, nikah, khulu, cerai dan seterusnya. Nanti ada masalah jinayat, itu terakhir. Jinayat itu tindak kriminal, mencuri, berzina dan seterusnya. Itu tentang muamalah. Jadi yang pertama hukum-hukum ibadah berupa sholat, puasa, haji dan yang lainnya. Kedua, hukum-hukum muamalat, interaksi berupa akad-akad, ya, tindakan-tindakan, hukuman-hukuman di pengadilan dan macam-macam, tindakan-tindakan pidana atau kriminal, ya. Kalau membunuh, kalau tidak, sana ada seseorang yang membunuh dan terbukti. Kemudian pihak keluarga tidak menginginkan kisos, tetapi dengan diat bayar tebusan, maka dia wajib bayar apa? 100 ekor onta atau dinilaikan dengan 100 ekor onta. Berapa onta sekarang? Hitunglah sendiri, ya. Makanya ketika syariat ini diterapkan, orang tidak berani menumpahkan darah. Hukumannya terlalu berat. Membunuh, bunuh juga. Potong telinga, telinga juga. Menampar orang sampai pincang, tampar juga sampai pincang. Kalau seandainya dia menginginkan kisos, maka orang gak berani tindak pidana seperti itu. Jadi sangat mahal darah itu dikeluarkan tatkala sebuah negara menerapkan hukum-hukum syariat seperti bab jinayat ini. Jadi yang kedua adalah hukum-hukum muamalah seperti akad, kemudian hukum-hukuman, ya, tindakan-tindakan pidana seperti tanggung jawab, ya. Maka di dalam sini termasuk apa? Masalah pernikahan, masalah nafkah, masalah hak-hak suami dan istri, itu termasuk di dalamnya muamalah. Dan yang lainnya yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama manusia. Makanya kalau kita faham fikih muamalah, maka hubungan kita baik dengan orang lain. Contoh status dia sebagai pedagang, maka dia harus berilmu dulu tentang jual beli. Tujuannya apa? Agar jangan sampai menzalimi si pembeli. Terkadang orang ini baik, tapi karena dia tidak tahu hukumnya, ternyata dia menzalimi siapa? Si pembeli. Dan itu banyak terjadi, ya. Beliau ini sidinya baik sebenarnya tatkala jual beli, tetapi karena tidak tahu hukumnya, ternyata di dalamnya ada riba misalnya. Ternyata ada kezaliman kepada si pembeli misalnya. Dan itu banyak terjadi. Jadi intinya adalah tatkala kita belajar muamalah, maka mengatur hubungan kita antara sesama manusia. Tetapi kalau kita belajar tentang hukum-hukum ibadah, maka memperbaiki diri kita antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, ya, mengatakan hukum-hukum ini mungkin diringkas dalam poin-poin berikut. Kan tadi dua hukum. Pertama hukum ibadah, yang kedua hukum-hukum muamalah. Kata para penulis, ini bisa diringkas dengan beberapa poin berikut. Satu, hukum-hukum keluarga dari awal pembentukannya sampai akhirnya. Jadi di dalam fikih itu sudah dijelaskan tentang hukum-hukum keluarga dari awal sampai akhir. Mencakup hukum-hukum pernikahan, prosesnya menikah dulu, kemudian ada talak, kemudian masalah nasab, kemudian masalah nafkah, warisan dan semisalnya. Jadi dari awal sampai akhir pernikahan itu sudah dijelaskan oleh syariat. Memulai proses akad nikah, ketika terjadi permasalah, ada sebuah kezaliman, dia cerai misalnya. Kemudian ada lagi masalah nasab, masalah hubungan, masalah status anak. Kemudian dijelaskan lagi masalah nafkah. Kemudian dijelaskan lagi masalah warisan dan semisalnya. Dari A sampai Z sudah dijelaskan masalah pernikahan, yaitu yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Kemudian yang kedua, hukum-hukum transaksi keuangan. Hukum-hukum transaksi keuangan yang bersifat sivil, tidak terkait dengan lembaga, yaitu yang berkaitan dengan muamalah antar individu dan transaksi-transaksi mereka yang berupa jual belikah, sewa menyewakah, korporasi. Itu apa, Pak, ya? Korporasi. Apa itu? Wakilah. Dan yang lain. Intinya adalah hukum-hukum transaksi keuangan seperti sewa menyewa, gadai menggadai, jual beli dan seterusnya, itu juga diatur oleh fikih. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum jinayat atau tindak kriminal. Hukum-hukum tindak kriminal, yaitu perbuatan yang bersumber dari seorang mukallaf. Seorang mukallaf dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran dan hukuman yang pantas baginya. Jadi ketika ada seorang mukallaf mencuri dan ternyata dia terbukti melanggar, maka ada hukuman yang pantas yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kemudian yang keempat, hukum-hukum acara perdata dan peradilan. Oh, ini berat ya. Hukum-hukum acara perdata dan peradilan. Contoh sengketa tanah. Yang ini mengakui tanah dia, yang satunya juga mengakui tanah dia. Maka cara penyelesaiannya bagaimana? Mereka pergi ke pengadilan dengan membawa bukti masing-masing. Dan ini sudah dijelaskan oleh fikih. Maka seorang qadhi, seorang hakim itu harus punya ilmu tentang fikih seperti ini. Jangan sampai dia zalim sehingga dia apa? Mengatakan bersalah orang yang benar atau mengatakan benar orang yang bersalah. Maka dia sangat fatal ya. Maka dia sangat sangat fatal. Seperti masalah gugatan ya, gugatan cerai, seperti masalah sengketa tanah tadi, harta dan seterusnya. Kemudian yang kelima, fikih juga mengatur atau menjelaskan tentang hukum-hukum internasional antar negara, seperti perang, seperti berjihad, seperti gencatan senjata dan seterusnya. Jadi juga sudah diatur masalah-masalah jihad, yaitu antar pernegara. Maka jihad pun juga ada ilmunya, tidak boleh asal sembarangan tabas. Ada juga fikih-fikihnya ya. Kemudian yang berkaitan dengan pemerintah, ulil amri juga ada ya. Maka kita tidak boleh sembarangan pergi ke ini ke itu tanpa seizin dengan pemerintah. Itu juga sudah dijelaskan oleh fikih. Jadi merata semua aspek tentang seorang mukallaf, entah antara dia dengan Allah, antara dia dengan diri sendiri, antara dia dengan orang lain, kemudian lebih luas lagi antar negara juga dijelaskan oleh fikih. Ya. Silakan azan. Kemudian poin yang keempat, faedah dari ilmu fikih. Apa faedahnya atau manfaat dari ilmu fikih itu sendiri ya. Kata para penulis mengatakan, mengetahui fikih dan mengamalkannya, ini yang paling penting dari kita belajar fikih. Maka niatkan pian belajar fikih untuk ini. Mengetahui fikih dan mengamalkannya akan membuahkan kesolehan seorang mukallaf. Kata para penulis mengatakan, orang yang mengetahui fikih kemudian tidak terhenti hanya sebatas tahu, dia mengamalkannya, maka akan membuahkan kesolehan orang tersebut. Maka inilah cara seseorang menjadi seorang yang soleh. Itu tatkala dia beramal, beribadah kepada Allah harus sesuai dengan ilmu yang dia miliki berupa fikih. Maka tatkala dia beramal, beribadah seperti sholat, maka dia tahu ilmunya, maka sholatnya menjadikan dia orang soleh. Kan kita tahu ya betapa banyak orang yang sholat, tetapi sholat jalan masih tetap jalan. Apakah sholatnya yang salah? Apakah orangnya yang salah? Maka perlu muhasabah, perlu introspeksi. Kenapa sholat yang saya lakukan ternyata tidak membuat saya orang soleh, tidak menjadikan saya orang yang soleh? Apakah ilmunya sudah benar? Apakah sholat yang dia kerjakan sudah benar ataukah bermasalah? Maka seseorang yang paham fikih, semakin dia paham, semakin dia mengamalkannya, maka menjadi orang soleh, semakin dia soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini yang paling penting dari kita belajar fikih adalah untuk kita amalkan dan akhirnya akan membuahkan kesolehan kepada diri kita masing-masing. Kemudian mengetahui fikih dan mengamalkannya akan membuahkan kesolehan seorang mukallaf, kesahihan ibadahnya. Orang yang belajar fikih dan mengamalkannya, maka ibadahnya benar, maka ibadahnya tidak keliru. Maka penting kalau kita belajar fikih, ya fikih yang dia baca atau dia belajar bersama seseorang, kitabnya, fikihnya, ilmunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Betapa banyak orang yang belajar fikih, ternyata salatnya banyak bertambah macam-macam. Ya. Maka ini sebuah kekeliruan. Ya. Jadi seseorang tatkala dia mengetahui fikih dengan benar dan mengamalkannya, maka ibadahnya akan benar. Dan kelurusan perangainya. Jadi ada tiga disebutkan. Di antara faedah ilmu fikih, satu, membuahkan kesolehan seorang mukallaf. Dua, ibadahnya menjadi benar. Tiga, perangainya, akhlaknya menjadi lurus. Ya, contoh sholat sederhana. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat, dalam kurung, sholat yang dikerjakan dengan benar, maka akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ketika dia sholat, fikihnya benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian maka dia akan menjadi orang yang solih karena ibadahnya diterima, maka pun akhlaknya pun juga lurus. Nah, ini termasuk cara kita untuk membaguskan akhlak kita, yaitu kita belajar fikih agar ibadah yang dibebankan kepada kita, entah sholat, entah puasa, entah haji atau umrah, itu benar-benar kita laksanakan dengan ilmu fikih. Kemudian kata para penulis, dan bila hamba telah soleh, beliau mengatakan, dan bila hamba telah soleh karena ibadahnya dibangun di atas ilmu, maka masyarakatnya juga soleh. Jadi masyarakat yang soleh, masyarakat yang baik itu dimulai dari diri kita masing-masing. Perbaiki dulu ibadah kita, ilmunya benar, fikihnya benar, masing-masing dari kita belajar, maka menjadi masyarakat yang juga soleh. Kemudian, dan akhirnya di dunia ini memperoleh kebahagiaan dan kehidupan yang baik karena kita menjadi orang yang soleh, karena kita beribadah kepada Allah dengan ilmunya. Jadi di dunia dia mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang baik, dan di akhirat memperoleh ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini faedah yang paling besar dari ilmu fikih. Maka tidak ada alasan untuk tidak belajar ilmu fikih. Kemudian poin yang kelima, ya, keutamaan paham dalam agama dan anjuran mencari dan mendapatkan pemahaman agama tersebut. Poin terakhir, keutamaan paham dalam agama dan anjuran mencari dan mendapatkan pemahaman agama. Ini secara umum yang fikih, tauhid dan seterusnya. Kata para penulis mengatakan, sesungguhnya tafaqquh fiddin, kalian mungkin sering mendengar tafaqquh fiddin. Tafaqquh maksudnya apa? Usaha untuk memahami agama secara mendalam. Usaha untuk memahami agama secara mendalam. Sesungguhnya tafaqquh tentang agama termasuk amal paling utama dan karakteristik paling baik. Jadi kata para penulis mengatakan, orang yang tafaqquh, berusaha mendalami agama dengan dalam, ya, maka ketika seseorang itu sudah bertafaqquh, berusaha untuk mendalami agama dengan dalam, maka terangkat statusnya menjadi orang yang berilmu, bukan orang yang awam. Bukan orang yang awam. Nah, ketika dia bertafaqquh, senantiasa hari-harinya diisi dengan ilmu agama, karena dia berusaha untuk memahami agama secara mendalam, maka itu termasuk amal soleh yang paling utama dan amal soleh yang paling baik. Sungguh nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan atas keutamaan dan dorongan untuk mendalami agama. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya dalam kurung ke medan perang. Tidak sepantasnya semua orang beriman kita misalnya apa contohkan di zaman Nabi. Tidak semuanya para, tidak sepantasnya semua para sahabat ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu tentang agama? Jadi yang tidak ikut perang ini mendalami agama, nanti dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi di tafsir beliau. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu tentang agama? Jadi ketika sebuah kabilah pergi berperang, ada beberapa orang yang tinggal dalam rangka apa? Memperdalam agama. Dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada mereka, agar mereka waspada terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasannya, maka ada sebuah tafsir yang sangat bagus dalam menjelaskan ayat ini, yaitu tafsir Al-Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan, apa maksud firman Allah Subhanahu wa taala ini? Beliau menukil perkataan Abdullah bin Abbas. Qala Ibnu Abbasin fi riwayatil kalbi, lamma anzalallahu azza wa jalla uyubal munafiqin fi ghazwati Tabuk, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yab'atsus saraya, fa kana al-muslimun yanfiruna jami'an ila al-ghazwi wa yatrukuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wahdah. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-ayah. Kata Al-Imam Al-Baghawi, beliau menukil perkataan Abdullah bin Abbas di riwayat Al-Kalbi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan aib-aibnya orang-orang munafik di perang Tabuk, mereka kembali dari perang Tabuk ya. Ketika di tengah jalan mereka kembali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian perang Tabuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan-pasukan. Mengutus pasukan. Jadi ada namanya perang itu, ada namanya ghazwah dan ada sariyah. Kalau ghazwah itu yang Nabi ikut serta, kalau sariyah Nabi tidak ikut serta, tetapi mengirimkan pasukan untuk menyerang sebuah kawasan. Nah, di sini saroya, Nabi apa mengutus pasukan-pasukan perang yang Nabi tidak ikut di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mencela orang-orang munafik yang mana mereka lari dari berperang, tidak ikut berperang, maka para sahabat akhirnya semuanya ikut berperang, ikut dalam sariyah tadi. Sehingga kan Rasul tidak ikut, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tinggalkan sendiri. Maka Allah menurunkan ayat ini, maka Allah mengatakan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang, yaitu ketika Rasul mengutus mereka dalam bentuk sariyah. Apa namanya? Detasemen pasukan, tapi Rasul tidak ikut. Akhirnya semuanya ikut dan meninggalkan Rasul sendiri. Kenapa? Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik yang lari dari perang. Maka Allah menurunkan ayat ini supaya jangan semuanya ikut, jangan meninggalkan Nabi sendiri. Tetapi mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu, yang tinggal sedikit bersama Rasul untuk apa? Selain menjaga Rasul, menuntut ilmu kepada Rasul. Karena syariah posisinya, pasukannya syariah, yang mana Rasul tidak ikut serta berperang di dalamnya. Maka di antara pasukan yang banyak tadi, beberapa dari kabilah, 3 orang kah 4 orang kah, yang mana mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu agama. Nah, kemudian untuk memperdalam ilmu tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum mereka. Jadi kaum mereka yang mereka pergi untuk berperang, tatkala apabila mereka telah kembali, yang pasukan tadi, kepada mereka, mereka yang bersama Rasulullah tadi, agar mereka waspada terhadap hukuman Allah. Jadi yang para kabilah ikut perang, kemudian disisakan beberapa orang. Nah, yang beberapa orang ini menjaga Rasul, kemudian mereka menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan ini pulang, maka yang bersama Rasul mengajarkan kepada si pasukan tadi. Itu maksud dari ayat ini. Ini menunjukkan keutamaan ilmu agama. Bahkan berjihad saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan semuanya dalam posisi yang tadi. Sehingga yang sedikit ini bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu kepada Rasul, sehingga pasukan yang datang nanti diajarkan oleh yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur tentang menuntut ilmu agama, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah menjadikannya paham dalam agama. Dan ini menjadi bahan renungan untuk kita, sebatas mana perjuangan kita dalam memahami agama. Disitulah kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang sibuk dengan ilmu agama tidak rugi, selama dia masih menjaga hak-haknya sebagai seorang suami. Jangan juga meninggalkan bini untuk ilmu terus bini terbengkalai misalnya. Ya, jadi semua hak dia tunaikan, dia menjadi seorang ayah, dia menjadi seorang istri, tunaikan. Kemudian dia sibuk dalam menuntut ilmu agama. Maka sebatas dia berjuang, sibuk dalam menuntut agama, maka disitulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para penulis mengatakan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kebaikan seluruhnya atas dasar pemahaman dalam agama. Jadi Rasul menetapkan semua kebaikan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala adalah didasari dengan pemahaman dia terhadap agamanya. Semakin paham dia dengan agamanya, tahu sholatnya, tahu umrohnya, hajinya, maka ibadahnya benar, maka akan menimbulkan kesolehan, maka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ini termasuk sesuatu yang membuktikan urgensinya atau pentingnya mendalami memahami ilmu agama, kedudukannya dan derajatnya yang tinggi. Jadi ini para penulis mengakhiri mukadimah ini dengan motivasi, dengan anjuran agar semakin giat menuntut ilmu agama. Karena di setiap perjuangan pian dalam menuntut agama, maka disitulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian serta Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, an-nasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Manusia itu ibarat barang tambang yang bermacam-macam jenisnya. Yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam. Syaratnya bila mereka memahami ajaran Islam. Contoh Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah mabuk, tidak pernah menyembah berhala, yang terbaik di zaman jahiliyah. Ketika dia masuk Islam, senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu kepada beliau, sehingga beliau menjadi orang yang terbaik, yaitu manusia yang paling baik nomor satu selain para rasul dan para nabi. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Syaratnya apa? Ketika di masa jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, ternyata memahami ajaran ternyata beliau memahami ajaran Islam dengan baik dan mendalam. Kemudian para penulis mengatakan di bagian akhir, karena itu usaha untuk memahami secara mendalam yang dimaksudkan dengan tafaqquh tadi di bidang agama memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Jadi usaha seseorang dalam memahami ilmu agama secara mendalam di bidang agama itu memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Makanya Islam itu tegak dengan ilmu, dengan para ulama. Para ulama yang menyebarkan Islam, para da'i, para masyayikh, para asatid, yang mereka senantiasa menyebarkan ilmu yang hak ini agar Islam semakin berkembang. Kemudian kata para penulis ya, dan derajatnya di dalam pahala sangat besar. Jadi orang yang senantiasa berusaha memahami ilmu agama ini, maka dia mendapatkan derajat yang tinggi dan pahala yang sangat besar. Karena bila seorang muslim bertafaqquh, memahami ilmu agama dengan dalam, mengetahui hak dan kewajibannya, maka dia menyembah Tuhannya atas dasar ilmu dan basirah. Karena seorang muslim yang semakin paham agamanya, berarti dia semakin menyembah Allah didasari dengan ilmunya. Dan itu adalah kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diberi taufik kepada kebaikan. Maka tatkala seseorang menyembah Allah di atas ilmu, maka Allah semakin memberikan taufik, kemudahan, sehingga dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Yang terakhir, para penulis mengatakan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka seseorang yang ingin bahagia dunia akhirat, maka sibukkanlah dengan memahami ilmu agama dengan dalam, ya. Maka dia mendapatkan taufik dari Allah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup para jemaah sekalian, dan ini juga untuk diri pribadi, bahwa agar kita dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu agama. Apa caranya? Apa caranya atau kiatnya agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu agama? Terkadang ada orang susah banget melangkahkan kaki ke masjid menuntut ilmu. Susah sekali sejam begana antara maghrib dan isya untuk menuntut ilmu agama. Ada sebagian orang yang mudah, bawa catatan, bawa kitab, ya, bawa pulpen. Mudah dia ingat, dia diingatkan, mudah, ya. Mudah seperti menuntut ilmu itu mudah baginya, ya. Walaupun bersepeda jauh, hakun aja sidin bepanas berhujan ke sini. Ada yang Allah mudahkan dalam menuntut ilmu agama. Maka termasuk kiatnya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian bertakwalah kepada Allah. Allah memerintahkan kita agar kita bertakwa kepada Allah. Balasannya apa? Wa yuallimukumullah. Dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Caranya bagaimana? Caranya dengan Allah mempermudah kita ke majelis ilmu agama. Kemudian Allah menutup, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maka cara yang paling efektif dan paling yang bisa kita lakukan adalah dalam rangka mencari ilmu agama dan Allah mudahkan dan Allah kuatkan. Kadang ada orang menuntut ilmu agama besok hilang, keringat lagi apa yang dijelaskannya. Maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan, agar ilmu yang kita dapatkan lengket dan bisa kita amalkan. Maka caranya apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ini sebagai mukaddimah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk di bab taharah, yaitu bersuci. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.